Mitra Bisnis Kwi Kian Gi menilai pemerintah harusnya memiliki peran dominan dalam hal ketahanan pangan serta tidak menyerahkan faktor penting ini kepada mekanisme pasar. Menurutnya, pemerintah negara besar seperti Amerika dan negara-negara Eropa sangat concern pada masalah ketahanan pangan, bahkan terang-terangan memberikan subsidi kepada sektor produksi pangan mereka. Untuk membahas seperti apa peran negara yang tak memiliki sumber daya lahan untuk pertanian terkait ketahanan pangan mereka, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, seperti apa Bapak melihat peran negara yang minim lahan pertanian seperti Singapura dalam hal ketahanan pangan? Yaitu, jadi mereka punya gudang besar, dia beli dari seluruh dunia, mungkin persediaannya itu cukup untuk sekian bulan, bahkan setahun. Jadi kalau terjadi gejolak, ya dia tenang terus sambil beli dari dunia, dia tidak peduli berapapun harganya. Jadi pemerintahnya merugi, tidak apa-apa, karena bahan pokok. Jadi mereka juga memiliki lembaga yang berperan seperti Bulog ya Pak Kwik? Iya, oh iya. Bulog mesti punya cadangan yang cukup, beli dari seluruh dunia. Nah, jangka pendek kan mengatasi kepentingan konsumen. Kalau jangka panjang mengatasi kepentingan konsumen dan produsen. Apalagi di dalam hal Bulog, ada kabar-kabar bahwa bahan pokok itu sudah lama dikuasai mafia gitu kan. Dikuasai oleh para pedagang yang sengaja menimbun gitu. Nah, apalagi kalau ada begitu. Lebih-lebih lagi negara mesti menghabisi mereka, dihancurkan. Dengan kekuatan keuangan negara, siapa yang bisa lawan? Nah, mafia-mafia seperti itu, lembaga apa yang bisa mengatasinya, Pak Kwik? Bulog, lewat Bulog. Itu Bulog itu urusan organisasi lah ya. Akan tetapi, mesti dalam hal ada mafia seperti itu, mesti dihancurkan. Itu waktu zaman Bung Karno. Kalau tidak salah, Pak Mitro itu mulainya jadi menteri kan ketika Bung Karno masih presiden kan. Nah, waktu itu, tekstil merupakan hal yang penting. Saya masih ingat betul kok waktu itu. Saya mahasiswa tingkat satu, ramai sekali dibicarakan. Waktu itu tekstil yang dimainkan. Pak Mitro mengatakan, jangan main-main. Mulai besok saya akan menggunakan kekuatan keuangan negara. Entah bagaimana caranya, mungkin dia menggunakan itu, CTC segala. Kan sudah ada Central Trading Company, sudah ada perusahaan-perusahaan dagang besar yang semi-pemerintah atau bahkan swasta yang diminta oleh pemerintah, yang dipercaya oleh pemerintah. Dan patah semua, hancur semuanya. Siapa yang pedagang sebesar apapun juga, siapa yang bisa lawan keuangan negara kalau APBN dikerahkan? Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.